Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'ad. Kita lanjutkan untuk mempelajari dan mendengarkan bersama penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizullah Ta'ala berkaitan dengan hak-hak anak setelah terlahir ke dunia ini. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan poin 9 dan 10. Hendaknya orang tua mengajari anak-anaknya perkara yang penting untuk mereka ketahui terkait dengan urusan agama setelah mereka balik. Demikian pula hendaknya orang tua perhatian terhadap putra-putrinya dengan memilihkan pasangan hidup bagi mereka yang soleh maupun solehah. Jika putri berarti dicarikan yang soleh, kalau putra berarti dicarikan yang solehah. Karena itu sebagai bentuk kesempurnaan nasihat terhadap putra-putrinya setelah mereka berkeluarga. Berikutnya yang ke-11, kata beliau, ad-du'a'u lahum ba'dal wiladati atau ba'da dhuhuri ila dunya bisalahi wal islah wa taufiq. Mendoakan kebaikan kepada putra-putri anak keturunan setelah mereka terlahir, ataukah sudah hampir lahir ke dunia, dengan doa kebaikan agar mereka diberikan bimbingan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dibimbing hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, wajib bagi kita untuk berhati-hati dari mendoakan kejelekan, sebagaimana yang telah kita lewati. Karena jangan sampai kita mendoakan kejelekan, pas ketika itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akibatnya, ya kasihan anak tersebut juga nanti akan kembali kepada kita sendiri. Sehingga dalam setiap waktu dan setiap kondisi, hendaknya kita mendoakan kebaikan untuk mereka, doa yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Aqaf ayat 15, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik. Terkait doa seorang hamba, seorang anak keturunan yang ketika dia sudah terlahir ke dunia, kemudian sudah sampai pada umur yang cukup dewasa, 40 tahunan, telah sempurna kedewasaannya, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa mensyukuri dari nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan kepadanya, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Dan juga dalam ayat ini ayat yang panjang, dalam doa tersebut terdapat wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku, bimbinglah anak keturunanku li untuk diriku. Dari ayat ini kita mengambil manfaat ataukah pelajaran bahwa baiknya anak keturunan itu manfaatnya akan kembali kepada kita, kembali kepada orang tua. Sehingga Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayat ini wa aslih li. Ya. Perbaikilah anak keturunanku untukku. Ya, untukku, kembali kepada dia orang tua. Sehingga sekali lagi jangan bosan-bosan untuk mendoakan kebaikan ya kepada putra-putri kita. Sekeras apapun akhlak dia, ya sekeras apapun perbuatan dia, tetaplah kalbunya ya di genggaman Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yuqallibu kaifa yasha, membolak-balikkan kalbu siapa saja yang dikehendaki. Siapa tahu sekarang, kemarin sulit dinasihati, tapi pada waktu yang dekat, pada waktu yang akan datang, nurut, ya patuh, tunduk, dan seterusnya. Dengan sebab kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di setiap waktu, di setiap saat, berdoa kebaikan untuk anak cucu kita. Dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa Dialah zat satu-satunya yang memberikan rezeki berupa anak keturunan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ada yang diberikan laki-laki, ada yang diberikan keturunan perempuan, ada yang diberikan laki-laki dan perempuan, namun juga ada yang tidak diberikan keturunan. Tayyib. Kata Syekh, wa man razaqahu Allahul inath, siapa saja yang diberikan rezeki berupa keturunan oleh Allah Azza wa Jalla, al-inath, anak wanita, anak perempuan, fa'alaihi ridha bima katabahu Allah, maka wajib bagi dia untuk ridha, menerima, rela dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya, rela, ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat dan surat yang telah kita singgung tadi, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki keturunan wanita. Lahir keturunannya wanita, momongannya wanita. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan keturunan laki-laki bagi siapa saja yang dikehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Demikian pula dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan keturunan laki-laki dan perempuan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan tidak punya keturunan bagi siapa saja yang dikehendaki. Sehingga masing-masing dari yang telah mendapatkan rezeki itu adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Laki-laki ataukah perempuan, ya, itu amanah dari Allah Azza wa Jalla. Harus kita syukuri. Ya, laki-laki ataupun perempuan, alhamdulillah mendapatkan keturunan. Mereka yang tidak memiliki keturunan, ya sangat-sangat berharap, berupaya, berdoa di setiap waktu, bahkan sampai berupaya untuk ya mencari lahan baru agar mendapatkan keturunan. Berobat kesana kemari, perjalanan waktu, siang, ya panas, gerimis, dilalui agar mendapatkan keturunan. Terkadang juga ada yang ya pengennya laki-laki terus, sehingga kalau terlahir perempuan ya agak menyesal, agak kurang menerima. Demikian pula sebaliknya, ada yang pengennya perempuan semua, ya enggak mau laki-laki. Namun ingatlah bahwa itu semua rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Laki-laki ataukah perempuan itu adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, fayajibu 'alal 'abdi in ruziqa bibanat, wajib bagi seorang hamba jika diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla berupa keturunan wanita, perempuan. Wa kullu waladi banat au aktsaru, bisa jadi seluruh keturunannya perempuan, enggak ada laki-laki. Ya, tidak ada laki-laki. Atau mungkin ada laki-lakinya namun mayoritasnya wanita. Ayya'tani ya bitarbiyatihinna fa fi dzalika ajrun 'adzim, kata beliau. Wajib bagi dia untuk betul-betul perhatian dengan pendidikan putra-putrinya ataukah putri-putrinya, dikarenakan dalam pendidikan anak terdapat pahala yang sangat besar, meskipun anak tersebut adalah anak perempuan, memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Urwah ibn Zubair, anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathathu, diriwayatkan dari Urwah ibn Zubair bahwa suatu ketika Aisyah, salah satu istri baginda Nabi alaihi salatu wasallam, menceritakan, memberitakan kepada beliau. Qalat, kata Aisyah, ja'at nimra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni, telah datang kepadaku imra'ah, seorang wanita, ma'aha bersama dia dua putri. Ada seorang wanita bersama dua putrinya datang kepadaku. Tas'aluni, meminta pemberian dariku. Nampaknya wanita tersebut kekurangan. Ya. Dia pun datang kepada Aisyah bersama dua putrinya untuk meminta pemberian yang bisa dimakan atau dikonsumsi. Nah, falam tajid 'indi ghayra tamratin wahidah. Namun wanita tadi tidaklah mendapati dariku kecuali hanya satu buah kurma saja. Ya. Aisyah tidak memiliki apa-apa kecuali satu buah kurma. Ya, kehidupan sahabiah, bahkan istri tercinta Rasul alaihi salatu wasalam setelah Khadijah, Ya. Ternyata kehidupannya seperti itu. Nah, sehingga istri-istri kita harusnya jauh lebih bersyukur. Ya. Tayyib memiliki simpanan dari makanan yang cukup untuk hari itu. Demikian pula untuk setelahnya. Bahkan juga terkadang ada ya tambahan-tambahan lainnya. Laini istri dari seorang nabi. Istri dari Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pimpinan para nabi dan rasul. Istri orang nomor satunya dalam bahasa kita. Dari para nabi dan rasul. Kehidupannya seperti ini. Ketika ada orang yang meminta-minta datang kepada beliau, ternyata tidak didapati kecuali hanya satu buah kurma saja. Ya kan? Sangat-sangat ya memprihatinkan. Walhasil, Aisyah memberikan sebuah kurma tadi kepada wanita tersebut. Fa'ataituha, aku berikan kepada dia. Faqasamatha baina ibnatayha. Lalu oleh sang ibu tersebut dibagilah kurma tadi untuk kedua putrinya. Satu buah kurma dibagi menjadi dua. Namanya siapa, Dek? Siapa? Abdurrahman. Satu dibagi dua berapa, Dek? Setengah. Wah, Masya Allah, pintar. Ya. Kata Abdurrahman setengah. Tapi malu untuk jawab karena ada abinya. Baik. Ya. Jadi, masing-masing mendapatkan setengah. Thumma qamat. Kemudian, ibu tersebut bangkit. Fakharajat. Lalu keluar. Meninggalkan Aisyah. Fadakhala Nabiyyu alaihi salatu wassalam fahaddatsuhu. Setelah sang ibu tadi keluar pergi, Rasul pun masuk menemuiku dan aku pun memberitakan kejadian itu kepada beliau. Faqal, lalu beliau bersabda, yang ini menjadi syahid pembahasan kita. Kata Rasulullah, man yali min hadhil banati syai'an. Siapa saja yang memberikan perhatian dengan suatu apapun terhadap anak-anak wanita ini, yang memberikan nafkah, memberikan ya uluran tangan kepada anak-anak wanita ini, fa ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitron minan nar, maka mereka menjadi tameng, tirai, penutup, pembatas minan nar, dari api neraka. Masya Allah, keutamanya sangat besar. Ya. Perhatian, pendidikan, nafkah kepada para anak-anak wanita akan menjadikan benteng dari api neraka dengan sebab berbuat baik kepada ya anak-anak wanita tadi. Naam. Ikhwani fillah, jazakumullah wa barakallahu fikum. Sekali lagi, baik laki-laki ataupun perempuan, dan yang lebih ditekankan di sini perempuan karena seringnya dikesampingkan, mereka adalah amanah yang patut untuk kita syukuri, patut untuk kita tunaikan amanah tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Kita jaga ya, kita perhatikan, tidak boleh kita telantarkan, tidak boleh kita biarkan mereka terjatuh dalam hal-hal yang tidak baik. Baik jeleknya mereka akan kembali kepada kita, manfaatnya juga akan kembali kepada kita. kisah terakhir dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan pula Al-Imam Al-Muslim. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang akan datang, poin yang ke-12 akan kita pelajari terkait dengan memperhatikan problematika yang dihadapi oleh anak-anak kita. Karena terkadang anak-anak kita memiliki 1-2 masalah, entah di sekolahannya, entah dengan temannya, ataukah entah terkait dengan adik-adiknya dan seterusnya, yang butuh untuk ya didampingi, butuh untuk ditemani, butuh untuk tempat curhat bagi mereka, butuh solusi dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan, umur yang panjang, yang barokah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum.